Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita masih berada di pasal tentang keterkaitan seseorang yang bersandar kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan al-israr 'ala dzam. Bersamaan dengan terus-menerusnya dia melakukan dosa dan maksiat. Karenanya dikatakan, seseorang berkata kepada Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala, "Naraka tawil al-bukai." Kami sering melihatmu wahai Imam Hasan Al-Basri. Kami sering melihatmu sering menangis. Menangis. Faqala, maka dijawab oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, akhafu ayatrahani finnari wala yubali. Kata Imam Hasan Al-Basri, sungguh aku khawatir dan aku takut Allah subhanahu wa ta'ala melemparkanku ke neraka dalam keadaan dia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memperdulikan kepadaku. Aku khawatir Allah melemparkanku ke neraka sedangkan dia sudah tidak memperdulikan lagi kepadaku. Wa kana yakul, dan beliau Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, inna qauman alhaqhum amani almaghfirata. Sesungguhnya suatu kaum terbuai dengan angan-angan akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta kharaju minad dunya bighairi taubatin. Hingga kemudian menjadikan dia berpisah dengan dunia, keluar dari dunia tanpa bertaubat, tanpa sempat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu kaum terbuai dengan angan-angan akan mendapatkan ampunan dari Allah hingga kemudian dia terlena sehingga dia meninggal, keluar dari dunia dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sangka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah tanpa perlu bertaubat, tanpa perlu an-nadim, tanpa perlu menyesal, tanpa perlu al-ikhla' 'anidzam, tanpa perlu mencabut dari dosa yang dia lakukan, tanpa perlu al-'azm alla ya'uda fi, tanpa perlu bertekad untuk tidak mengulang kembali. Dia sangka itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah. Yaqul, kemudian dia mengatakan, la'anni uhsinu dhanna bi rabbi, ini semua dikarenakan aku berbaik sangka kepada Rabbku. Aku tidak bertaubat itu dilandasi karena aku berbaik sangka kepada Rabbku. Rabbku kan Maha Pengampun, Maha menerima taubat, Maha menyayangi hamba-hambanya. Kadzaba, dia telah dusta. Lau usina dhanna la usina al-amala, aw lau asana dhanna la asana al-amala. Kalau benar dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan memperbaiki amalannya. Niscaya dia akan memperbaiki amalannya. Dusta pengakuannya yang dia mengatakan semua ini karena saya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul Anda berbaik sangka kepada Allah, maka Anda akan perbaiki amalan Anda. Wa sa'ala rajulun al-hasana, seseorang bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, faqal, ya Aba Sa'idin, kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takada kulubuna tatiru. Wahai Abu Sa'id, nama kunyah dari Hasan al-Basri, apa yang harus kita perbuat dengan majelis suatu kaum yang dia senantiasa menakuti kami, menakut-nakuti kami dengan siksa Allah, dengan azab Allah, ini enggak boleh, itu enggak boleh, senantiasa menakut-nakuti kami. Nah, jangan lakukan ini, nanti perhitungannya jadi berat, nanti hisabnya jadi berat. Jangan lakukan itu, nanti akan menimbulkan demikian dan demikian. Yukhawifunana, senantiasa menakut-nakuti kami. Hatta takada kulubuna tatiru, hingga hampir-hampir hati-hati kami ini terbang. Faqal, maka beliau rahimallahu ta'ala mengatakan, wallahi lan tashhaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amanan khairun min an tashhaba aqwaman yu'minunaka hatta talhiqaka al-makhawifu. Demi Allah, kalau seandainya engkau berteman dengan suatu kaum yang menakut-nakuti kamu, hingga kemudian kamu mendapati, betul-betul mendapati rasa aman, mau melakukan ini kan ditakuti, jangan. Itu masih perkara yang samar, itu nanti akan menjadikan demikian dan demikian, jangan. Mau melakukan itu, dikatakan pula, ahsan, cari yang lainnya. Mau melakukan ini ditakut-takuti, nah, itu lebih baik, sehingga engkau betul-betul mendapatkan keamanan. Ternyata benar. Tatkala di yaumul hisab, dia tidak akan dihisab, karena memang dia tinggalkan apa yang ingin dia lakukan. Mafhum ya ikhwan? Nah, engkau berteman dengan suatu kaum yang menakut-nakuti, hingga engkau betul-betul mendapatkan keamanan, betul-betul aman ternyata, jangan bergaul dengan ahlul bid'ah, jangan didengarkan ucapannya. Hingga betul-betul dia mendapatkan keamanan, itu lebih baik daripada dia bergaul dengan orang-orang yang senantiasa seolah-olah memberikan rasa aman kepadanya. Oh, enggak apa-apa yang demikian, enggak masalah, yang penting kita kan enggak melakukannya. Oh, enggak masalah yang demikian, terus dibuai. Nah, ya sudah, saya ini tenanglah, berarti saya enggak apa-apa kok ternyata. Hatta talhiqaha atau hatta talhaqaka al-makhawifu, hingga kemudian ternyata engkau dikejar-kejar kemudian engkau dikejar-kejar, diikuti oleh perkara-perkara yang menakutkan, mengkhawatirkan. Karena sebab itu tadi, terbuai dengan orang-orang yang seolah-olah memberikan rasa aman. Tidak mengapa yang demikian. Nah, yang penting kita kokoh. Yang penting kita enggak berbuat syirik, enggak apa-apa. Naam, wal haula wala quwata illa billah. Qala rahimallahu taala wa qad sabata fi sahihaini min hadithi Usamata ibni Zaidin, dan telah tetap dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim rahimallahu taala dari hadith Usamah bin Zaid. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamati, akan didatangkan nanti seseorang pada hari kiamat, fayulqa fin nar, kemudian seseorang tadi dilemparkan ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala, fatandaliku aktabu batnihi, hingga kemudian keluarlah, terburailah isi perutnya. Fayaduru finnari kama yaduru alhimaru birahahu, dia berputar-putar di neraka Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana berputar-putarnya keledai di penggilingan gandum. Fayatufu bihi ahlun nar, hingga kemudian penduduk neraka mengelilingi dia. Kenapa orang ini mendapatkan siksa yang begitu berat? Isi perutnya keluar, kemudian dia berputar-putar di neraka seperti keledai yang berputar-putar menarik penggilingan, berputar-putar. Fayatufu bihi ahlun nar, maka penduduk neraka pun berkumpul, nah, mengelilingi dia. Fayakulun, dan mereka penduduk neraka itu mengatakan, ya fulan, ma asabak, wahai fulan, apa yang terjadi dengan dirimu? Alam takun ta'muruna bil ma'rufi, bukankah engkau dahulu orang yang termasuk orang-orang yang memerintahkan kami kepada perkara yang ma'ruf? Engkau dikenal sebagai orang-orang yang memerintahkan kepada kami untuk mengerjakan perkara yang ma'ruf, mengajarkan perkara yang ma'ruf. Wa tanhana 'anil munkar, dan engkau juga dikenal sebagai orang-orang yang melarang kami dari melakukan perkara yang munkar. Di kampung kami engkau biasa khutbah, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang munkar. Engkau dikenal di kampung kami, di wilayah kami, tapi ada apa denganmu sehingga terjadi seperti ini? Fayaqul, kemudian seseorang tadi mengatakan, kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi. Memang betul, aku memerintahkan, dulu aku memerintahkan kepada kalian untuk melakukan perkara yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Nah, menghasung orang untuk talabul ilmi, mempelajari ilmu, tapi dia sendiri enggak belajar ilmu, tidak menyempatkan waktunya untuk talabul ilmi. Misalnya, memerintahkan orang untuk berjual beli dengan jujur, amanah, dan seterusnya, tapi justru dia terkenal sebagai seorang yang berbuat khianat, dusta, menipu. Wa anhaakum 'anil munkari wa atihi, dan aku melarang kalian dari perkara yang mungkar, tapi justru aku mendatanginya, melakukannya. Fa ya subhanallah. Demikian keadaannya ikhwani rahimani rahimakumullah. Orang-orang yang tidak mau melakukan tidak mengerjakan apa yang dia ucapkan, hatta kepada anak-anaknya sendiri, memerintahkan kepada anak-anaknya melakukan demikian dan demikian, dia sendiri tidak melakukannya. Orang tua tidak mengerjakannya sendiri, khawatir. Nah, kita termasuk dari apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa dzakara al-Imam Ahmad min hadithi Abi Rafi', dan Imam Ahmad menyebutkan dari hadith Abu Rafi', qal, beliau bersabda atau beliau berkata radhiyallahu taala anhu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi', Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi di pekuburan Baqi', berjalan melewati melintasi kuburan Baqi'. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uffin laka. Nah, cis laka. Wah, gitu. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan merendahkan. Nah, seperti itulah. Uffin lak. Nah, kecelakaan. Fadonantu, kata Abu Rafi', fadonantu annahu yuriduni. Nah, saya sangka ucapan itu diarahkan kepadaku. Kata Abu Rafi', saya sangka, saya mengira Nabi mengatakan itu diarahkan kepadaku. Cis kamu nih. Nah, kata Abu Rafi', seakan-akan saya menyangka itu diarahkan kepadaku. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, la, bukan. Walakin hada qabr fulan, tetapi ini loh, ucapan itu aku arahkan kepada kuburan fulan ini. Ba'astuhu sa'iyan ila ali fulanin, aku pernah dulu mengutusnya untuk mengambil zakat pada keluarga fulan. Faghalla namiratan, tapi dia melakukan perbuatan ghulul. Ghulul itu mengambil harta sebelum dibagi, itu namanya ghulul. Nah, berbuat khianat. Tapi dia berbuat khianat dengan mengambil satu baju. Naam. Fadurri'a al-ana mithlaha atau mithluha min narin, maka sekarang dia telah dikenakan baju yang sama tapi terbuat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Larangan dari perbuatan ghulul, khianat. Naam. Larangan dari perbuatan khianat. Sementara yang pertama tadi adalah larangan dari mengatakan sesuatu yang tidak dia ucapkan. Qala rahimallahu taala, wa fi musnadihi aidan, dan di dalam musnad Imam Ahmad rahimallahu taala juga, min hadithi Anas bin Malikin, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu lailatan usriya bi ala qaumin, aku pernah melintasi di malam saat aku diisra'kan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj. Aku pernah melintasi suatu kaum saat aku dinaikkan. Nah, tuqradu shifahuhum bimaqaridin minan narin, digunting lisan-lisan mereka. Subhanallah. Aku pernah melewati suatu kaum saat aku diisra'kan. Aku lihat kaum itu digunting lisan-lisan mereka dengan menggunakan gunting yang terbuat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, maka aku bertanya kepada Jibril, man haula, siapa mereka ini? Maka qalu, Jibril menjawab, nam, atau penduduk langit itu juga menjawab, khutaba'u min ummatika, mereka orang yang digunting lisannya dengan menggunakan gunting dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah khutaba, para khatib-khatib, para penyampai-penyampai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, khutaba, para khatib, para dai bahasa kita. Min ummatika, dari umatmu. Min ahli dunia, saat mereka itu masih dulu di dunia, termasuk khatib. Termasuk khatib. Kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala ya'qilun. Mereka dulu termasuk orang-orang yang memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan. Kita harus berbuat supaya kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya. Dia perintahkan seperti itu. Dah, dia sendiri lupakan dirinya. Kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celananya masih isbal. Jenggotnya masih dicukur. Nah, dengan berbagai macam bentuk alasan, jenggot saya kalau saya pelihara itu nanti enggak teratur. Jadi orang jadi lebih takut nanti, malah lari dari ceramah saya. Wala haula wala quwata illa billah. Nah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian memerintahkan manusia melakukan kebaikan, kebajikan, tapi kalian lupakan diri-diri kalian sendiri. Apakah kalian ini berakal? Ini balasannya. Seseorang yang tampil laksana khatib, tapi dia lupakan keadaan diri mereka sendiri. Nah, sebagian berbekal dengan membaca, membaca terjemahan, membaca majalah. Tetapi masalahnya kemudian dia tidak iringi dengan perkara-perkara yang lainnya. Nah, dia lupakan keadaan dirinya. Begitu semangat dia kepada orang lain, tapi tidak semangat kepada dirinya sendiri. Fala haula wala quwata illa billah. Afala ta'qilun? Nah, apakah kalian itu berakal? Mana yang lebih dulu untuk kita perhatikan? Diri kita sendiri. Nah, wafihi aydan min hadithihi, dan di dalamnya juga, yaitu dalam musnad Imam Ahmad dan juga dari hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi, tatkala aku di'rajkan, ya tatkala aku dinaikkan, marartu bi qaumin lahum adzarun, aku juga melintasi suatu kaum yang mereka itu kuku-kukunya min nuhasin, dari tembaga, terbuat dari tembaga. Yakhmusuna biha wujuhahum, dia cakar-cakar sendiri mukanya. Nah, kuku terbuat dari tembaga, kemudian dia gunakan untuk mencakar muka-muka dia sendiri. Wasudurahum, dan dada-dada mereka. Fakultu man haulai ya Jibril, maka aku pun bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Faqala haulai alladhina ya'kuluna luhuman nas, mereka itulah orang-orang yang dulu kerjaannya memakan daging-daging manusia, ghibah. Nah, wa yaq'una fi a'radihim, dan mereka mencela kehormatan-kehormatan saudaranya. Nah, ghibah pada perkara-perkara yang memang dilarang. Berarti ada ghibah yang diperbolehkan, ada. Nah, ghibah yang diperbolehkan seperti seseorang yang meminta hukum dan meminta fatwa, dia sebutkan, si fulan melakukan demikian, demikian, dan demikian, syekh, bagaimana hukumnya? Nah, seseorang yang mengadu kepada waliul amr, dia melakukan demikian dan demikian kepada saya misalnya, dan seterusnya. Makanya, atau seseorang yang mengkritisi seorang rawi, atau seorang ulama ahlul hadis yang mengkritisi seorang rawi, boleh yang demikian. Karenanya dulu para a'immah ahlul ilal, para ulama yang mutakhasis, yang memiliki spesialis di bidang penyakit hadis, mereka mengatakan, ta'al nagtab sa'atan, mari ke sini kita berghibah sesaat, kita berghibah sesaat. Nah, disebutkan si fulan kadzab, si fulan soduk, si fulan daif, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini diantara bentuk yang diperbolehkan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita cermati hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, nah, kepada sekelompok kaum yang melakukan perkara-perkara yang tadi disebutkan dalam hadis tersebut. Nah, jadi memang azab, siksa Allah Subhanahu wa taala ada di negeri akhirat. Nah, karenanya kita berteman dengan orang-orang yang menakut-nakuti kita, sehingga akhirnya kita mendapatkan rasa aman, itu lebih baik dibanding kita berteman dengan orang-orang yang senantiasa memberikan keamanan. Nah, seolah-olah kita ini sudah aman, tetapi ternyata kita dikejar-kejar perkara-perkara yang kita khawatirkan, kita takutkan ini tadi. Nah, wafihi aydan anhu, dan juga dikeluarkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pula, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakthuru ay yaqula, beliau memperbanyak untuk berdoa, ya muqallibal qulub wal absar, thabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati dan pandangan, kokohkanlah hatiku dalam agamamu. Beliau banyak membaca doa ini, terlebih sebelum salam. Nah, dibaca sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, fahal takhafu alaina, ya Rasulullah, kami telah beriman denganmu, dan kami juga telah beriman dengan apa-apa yang engkau bawa dengannya. Apakah ada perkara yang harus kami takutkan? Lihat, kami beriman denganmu, dan kami beriman dengan apa-apa yang engkau bawa. Kami telah mengamalkan sunnah, kami telah berpegang dengan as-sunnah, tapi apakah ada yang harus kami khawatirkan? Qala na'am, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, iya, ada yang harus engkau khawatirkan. Innal quluba baina asba'aini min asabi'illah, sesungguhnya hati-hati seorang hamba itu berada di antara jari-jemari Allah Subhanahu wa taala, berada di dua jari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hari ini dia kokoh, besok sudah lembek. Hari ini semangat, besok sudah malas. Naam. Hari ini dia ingat mati, besok sudah dia berfoya-foya. Yuqallibu kaifa yasha, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Naam. Wafihi aydan anhu, dan juga dalam hadis riwayat Ahmad rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, mali lam ara Mikaila dhahikan qattu, wahai Jibril, Mengapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa sekalipun? Aku belum pernah melihat Mikail tertawa. Ada apa dengannya? Qal ma dhahika mundu khuliqatin naru. Maka Jibril menjawab, Mikail tidak pernah tertawa semenjak neraka itu diciptakan. Wala haula wala quwata illa billah. Mikail tidak pernah tertawa semenjak neraka itu diciptakan. Karena dalam hadis Anas bin Malik juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, labakaitum katsira wala dhahiktum qalila. Niscaya kalian akan banyak menangis dan kalian akan sedikit dari tertawa. Kalau seandainya kalian mengetahui dari apa yang aku ketahui dari dahsyatnya siksa neraka, ini baru sebagian yang beliau kabarkan. Saat peristiwa Isra dan Mi'raj, satu kaum yang menggunting-gunting lidahnya atau tergunting-gunting lidahnya dari gunting yang terbuat dari api neraka Allah. Belum lagi suatu kaum yang ditempel dengan lempengan-lempengan tembaga yang dipanaskan di api neraka Allah karena tidak berbuat, tidak menunaikan zakat, bakhil kepada hartanya. Suatu kaum yang hartanya berubah menjadi ular yang memakan dia sendiri. Cinta harta. Belum itu disebutkan. Wa fi sahihi Muslimin anhu. Dalam sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkan calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala yang dia termasuk orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia. Didatangkan fayusbighu finnari subghatan, kemudian dia dicelupkan di dalam api neraka Allah dengan sekali celupan. Tsumma yuqalu lahu, kemudian diangkat dan dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qattu, wahai anak keturunan Adam, apakah engkau pernah merasa kebaikan sebelumnya? Setelah mendapatkan satu celupan di neraka, sesaat kemudian diangkat lagi. Padahal dulunya dia termasuk min an'ami ahli dunia, orang yang paling mendapatkan kenikmatan hidup di dunia. Nah, rumah lapang, lega, luas, mewah, mobil banyak, bagus. Nah, kesehatan sempurna, istri anak-anak tumbuh normal, usaha sukses, pengawal banyak. Nah, sudah pokoknya termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tatkala hidup di dunia. Kemudian didatangkan, karena dia termasuk calon penghuni neraka, dicelupkan sesaat kemudian diangkat kembali. Ditanya, apakah engkau dulu pernah mendapatkan kenikmatan, kemewahan, kebahagiaan sebelumnya? Hal marra bika na'imun qattu, apakah berlalu bagimu kenikmatan sebelumnya? Fayaqulu la wallahi ya rabbi, kemudian dia menjawab, tidak demi Allah ya rabb. Sekali celupan telah membuat dia lupa, hilang dan tidak berbekas sedikit pun kemewahan dunia yang dulu dia dapatkan. Wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian juga didatangkan calon penghuni syurga dari orang-orang yang dulunya termasuk orang yang paling susah hidup di dunia, susah, miskin. Nah, udah paling susah hidup di dunia. Nah, orang sudah menganggapnya remeh, enggak teranggap. Kemudian dia dicelupkan ke dalam surga dan diangkat kembali. Fayuqalu lahu ya ibna Adam hal raita bu'san qattu. Kemudian setelah diangkat dia ditanya, wahai ibnu Adam, apakah engkau pernah mendapatkan kesusahan sebelumnya? Hal marra bika syiddatun qattu, apakah kesulitan itu pernah menghampirimu? Fayaqulu la wallahi ya rabbi. Kemudian dia jawab, tidak demi Allah, saya enggak pernah susah dulu. Lupa dia dengan susahnya. Nah, makan sehari sekali misalnya. Nah, kadang sehari dia harus berpuasa, baru besoknya baru ada makanan kembali. Kadang makanan pun harus sama dengan kerupuk misal atau dengan garam. Susah. Nah, datang ke sini ditolak, datang ke situ ditolak. Jualan rugi terus misalnya, buka usaha gagal terus. Enggak bakat memang. Susah. Nah, tapi kemudian dia dicelupkan ke dalam surga dan diangkat kembali dan ditanyakan, "Apakah engkau dulu pernah susah?" "La wallah." Nah, tidak pernah ya Rob. Ma marra bihi bu'sun qattu. Tidak pernah kesulitan itu menghampiriku sama sekali. Wala ra'aitu syiddatun qattu. Nah, dan aku juga tidak pernah merasakan kesulitan. Demikian ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan dunia tidak sebanding dengan kenikmatan surga. Siksa di dunia, kesulitan di dunia tidak sebanding dengan kesulitan nanti di hari kiamat, di negeri akhirat, tidak sebanding sedikit pun. Apakah kita akan menukar kehidupan akhirat ini dengan kehidupan dunia yang sementara ini? Nah, apakah kita akan menukar? La wallah, wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, satu lagi. Qala rahimallahu ta'ala wa fil musnadi min hadithil Barra ibn Azib. Dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Al-Bara bin Azib, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam fi janazatir rajulin minal ansar. Satu ketika kami pernah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengiringi jenazah seseorang dari kalangan ansar. Fantahayna ilal qabri, dan kami pun berhenti di sisi kuburannya. Walamma yulhad, dan belum selesai dari penggalian kuburan itu. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya sembari menggali kubur, beliau sallallahu alaihi wasallam menunggu di sisi kuburan tersebut sama dengan sahabat. Nah, di antaranya Al-Bara bin Azib. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun juga duduk. Nah, mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna 'ala ru'usina tayra, seakan-akan nam di atas kepala kami ini ada burung. Nam, saking khusyuknya, saking diamnya. Nam, mendengarkan apa yang akan diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk diam. Wa fi yadihi 'udun yankutu bihi fil ardi, dan beliau memegang ranting yang beliau pukul-pukulkan ke tanah. Farafa'a ra'sahu, maka beliau angkat kepala beliau. Beliau tengadahkan ke atas sembari beliau mengatakan, "Ista'idzu billahi min 'adzabin nar." Berta'awudlah kalian, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. marataini aw salasan, beliau ulangi itu dua kali atau tiga kali. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, innal abda al mu'mina, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi inqita'i minad dunya wa ikbali minal akhirah, apabila dia akan berpisah dengan dunia dan menghadap negeri akhirat. Seorang hamba mukmin apabila dia akan berpisah dengan dunia dan menghadap negeri akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun kepadanya malaikat dari langit, bidul wujuhi, dengan wajah yang putih, bersih, bersinar, kaanna wujuhahum asyamsu, seakan-akan wajahnya itu matahari, seperti matahari bersinar. Turun kepada mereka malaikat dengan wajah yang demikian putih bersinar. Kalau itu adalah seorang mukmin yang jujur dengan keimanannya, ma'ahum kafanun, malaikat tadi membawa kain kafan, min akfani ahli jannah, dari kain kafan penduduk surga, wa hanutun min hanutil jannah, dan hanut minyak wangi, nah, wewangian, dari wewangian-wewangian surga, hatta yajlisu minhu muddal atau maddal basari, hingga kemudian dia duduk di sampingnya sepanjang mata memandang. Tsumma yaji'u malakul mauti, kemudian setelah itu datanglah malaikat maut, hatta yajlisa 'inda ra'sihi, kemudian malaikat maut itu duduk di sisi kepalanya, orang-orang yang beriman tadi. Fayaqul, dan dia mengatakan, malaikat maut mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah wahai jiwa yang tenang, keluarlah wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila magfiratin minallah waridwanin, keluarlah wahai jiwa yang tenang menuju kepada ampunan Allah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fayyis siqai, maka keluarlah, mengalirlah ruh orang yang beriman tadi seperti mengalirnya, keluarnya tetesan-tetesan air dari bejananya, pelan, tenang, keluar air itu tanpa ada suara, tanpa ada apa, keluar. Nah, ruhnya orang-orang yang beriman. Fayakhuduha, maka dipegang oleh malaikat maut. Faida akhadaha, maka apabila ruh orang-orang beriman tadi telah dipegang oleh malaikat maut, lam yada'uha, para malaikat yang tadi turun dengan wajah yang putih tadi tidak membiarkan, langsung diambil dari tangan malaikat maut. Lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin, sekejap pun tidak dibiarkan, diambil langsung oleh para malaikat tadi. Hatta ya'khuduha, kemudian sampai mereka mengambilnya. Fayaj'aluha fi dzalikal kafani wa fi dzalikal hanuti, kemudian ruh tadi itu diberikan kain kafan dan wewangian yang tadi dibawa dari surga. Nah, wa yakhruju minha ka'atyabi, maka keluarlah darinya itu ka'atyabi nafhaqati miskin, seperti wewangian minyak misk. Nah, yang paling wangi, wujidat ala wajhil ardi, yang didapati dari bumi ini. Nah, dari seluruh bumi ini yang paling wangi seperti itu. Nah, fayas'uduna biha, kemudian mereka para malaikat itu membawa ruh itu naik ke langit. Falayamurruna biha ala mala'in minal malaikati, tidaklah mereka para malaikat yang membawa ruh orang-orang yang beriman tadi melewati sekelompok para malaikat dari tiap-tiap tingkatan langit, kecuali mereka bertanya, ma hadhihir ruh at-tayyibah, Ruh siapa ini yang wangi ini? Kepunyaan siapa ruh ini? Fayaqulun, maka mereka menjawab, ruhu fulanin ibni fulan, ruhnya fulan, anaknya fulan. Nah, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dipanggil dengan nama yang terbaik yang dulu dia memberikan nama itu di dunia. Tidak ada diberikan nama julukan. Ini ruhnya siapa? Ruhnya si Tompel. Tidak ada. Nah, dengan nama yang paling baik. Nah, ruhnya fulan ibnu fulan. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai kemudian berhenti di langit dunia. Fayastaftihuna lahu, kemudian dibukakan langit, dia naik kembali, dibukakan untuknya. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha, kemudian para malaikat muqarrabun ikut mengantarkan, mengiringkan kepada langit-langit setelahnya. Hatta yantahiya bihi ila sama'i sabi'ati, hingga kemudian berakhir di langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, uktubu kitaba abdi fi illiyin, catatlah pada kitab hambaku di illiyin. Nah, catat di kitab hambaku di illiyin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْكُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Ini, nah, Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ, dan kembalikan lagi ruhnya itu ke bumi. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ, karena sesungguhnya aku menciptakan mereka dari bumi, dari tanah. وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ, dan dari tanah aku kembalikan mereka. وَمِنْهَا ukhrijuhum, dan dari tanah pula aku kembalikan, aku keluarkan mereka. Taratan ukhra, untuk yang kedua kalinya. Qal, maka dia mengatakan ruhnya, fatu'adu ruhuhu fayatihi malakani, maka ruhnya dikembalikan kepada jasadnya yang tadi dikubur, telah dikubur, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian setelah itu datang dua malaikat. Fayujlisanahu fayakulani lahu, didudukkan dia. Dan kedua malaikat ini mengatakan kepada orang yang beriman tadi, yang baru dikubur tadi, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayakulu Rabbi Allah Azza wa Jal, Rabbi Allahu Azza wa Jal, Rabbku adalah Allah Azza wa Jal. Fayakulani lahu, kemudian kedua malaikat tadi juga menanyakan, madinuka, apa agamamu? Fayakul, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayakulani lahu, mahadar rajulul ladhi bu'itha fikum, malaikat munkar dan nakir tadi kemudian juga bertanya, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian ini? Fayaqul huwa Muhammadun Rasulullah, maka dia menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah. Fayaqulani lahu, wama ilmuka, dan keduanya juga bertanya, apa ilmumu, bagaimana dengan ilmumu? Fayaqul, maka dia menjawab, qara'tu kitab Allahi Azza wa Jalla fa amantu bihi wa sadaqtu, aku membaca kitabullah dan aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama, maka diseru oleh suara dari langit, an sadaqa abdi, nah, untuk membenarkan hambaku. Fafrishu lahu minal jannah, maka hamparkanlah permadani dari syurga. Wa albisuhu minal jannah, dan kenakan pakaian dari syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan kepadanya satu pintu menuju kepada syurga. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka didatangkan kepadanya dari bau surga, wanginya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, dan dilapangkan kuburannya itu sejauh mata memandang. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, kemudian datang kepadanya seseorang yang wajahnya bagus. Usnu siyabi, pakaiannya bagus. Timurihi, wangi. Nah, baunya wangi. Fayakul, abshir billadhi yasurruka, bergembiralah dengan apa yang akan engkau dapatkan. Hadha yaumuka alladhi kuntu tawa'adu. Nah, ini adalah hari yang dulu kamu pernah dijanjikan dengan hari ini. Fayaqul, man anta? Kemudian mayit seorang mukmin tadi mengatakan, siapa kamu? Fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair, wajahmu itu wajah yang datang dengan kebaikan. Siapa kamu ini? Fayaqul, maka dia mengatakan, ana amaluka as-salih, aku adalah amalan soleh yang dulu engkau kerjakan di dunia. Lihat, aku adalah amalan soleh yang dulu engkau kerjakan di dunia, yang saat engkau mengamalkan amalan soleh tadi, engkau menahan, harus menahan dari celaan orang lain, menahan perut lapar, menahan keinginan-keinginan dunia, pengen ini, pengen itu, ini, itu. Dia tahan demi bisa mengamalkan amalan soleh. Saudaranya ini ada kesulitan, dia bantu. Ini butuh. Naam. Anak-anak kaum muslimin mau belajar, dia bantu. Bersamaan dia pengen, saya juga pengen punya rumah yang bagus, lapang. Dia tahan. Bersamaan juga dia pengen hidup yang rohah. Tapi dia tahan demi bisa mengamalkan amalan soleh. Ini berwujud seperti ini. Tidak berwujud mobil yang mewah, motor yang mewah, rumah yang mewah, tapi berwujud dengan seseorang yang berwajah baik, harum baunya. Nah, ini amalan soleh yang dulu kamu kerjakan. Fayaqul, kemudian mayit orang yang beriman tadi mengatakan, Rabbi akimis sa'ah, Rabbi akimis sa'ah, wahai Rabbku cepatkan hari kiamat, wahai Rabbku cepatkan hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, hingga aku bisa kembali bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Adapun bagi ruh, bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang mungkar, kita ambil di pertemuan akan datang insyaallah taala. Nah, inilah ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk terus mengamalkan amalan saleh, bersabar dan bersabar. Bersabar. Kita tahan keinginan-keinginan kita demi kita memupuk, mendapatkan balasan yang memang tidak setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Bersabar, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Saling bertawun, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kemewahan dunia akan kita tinggalkan. Nah, dunia kita cari, kita raih untuk mempermudah ibadah kita. Dunia kita raih untuk mempermudah ibadah kita sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah. Nah, kita salat membutuhkan peci, butuh jubah. Bekerja, dapat dunia, kita pakai. Nah, kita haji juga membutuhkan biaya. Kita bekerja, kita gunakan untuk hal-hal yang demikian. Nah, sebuah pondok, sebuah madrasah membutuhkan tempat untuk belajar. Semen hanya bisa kita beli dengan uang misalnya. Nah, kita bekerja, kita dapatkan dunia, kita bantu. Amalan saleh terbuka lebar di depan kita. Walhamdulillah. Karena itu jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang menyesal. Naam. Karena mencampakkan amalan saleh, menyia-nyiakan amalan saleh yang dulu kita terbentang lebar di depan kita. Mau apa? Naam. Ada semuanya. Mau menyantuni anak yatim? Ada. Menyantuni anak miskin? Ada. Naam. Semuanya ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, mengingatkan dan menggugah kita semua. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, betapa kehidupan dunia, kehidupan yang sementara, kehidupan yang kekal dan abadi adalah kehidupan nanti di negeri akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.